Mitra Bisnis, pemerintah mengaku khawatir akan melonjaknya impor pakaian jadi dari Tiongkok. Namun di sisi lain, pengusaha tekstil nasional mengaku tidak sanggup berproduksi di dalam negeri akibat berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan biaya tinggi, seperti antara lain kenaikan tarif listrik dan pengetatan sistem outsourcing. Jadi, daripada memproduksi, mereka lebih memilih impor karena biayanya jauh lebih murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda? Tentu hal ini sangat merisaukan kita dari pembuat garmen di Indonesia ya, kita sebagai industriawan gitu. Nomor satu, karena memang di Indonesia itu sepertinya pemerintah tidak fokus bagaimana mereka bisa melindungi produk-produk dalam negeri yang dibuat oleh pengusaha swasta nasional gitu loh. Dengan adanya kenaikan yang kemarin ya, itu kita bisa memberikan analisa secara cepat bahwa pemerintah DKI ya memberikan mereka menjalankan secara tidak langsung adalah desindustrialisasi gitu loh. Oke. Itu satu ya, dengan kenaikan buruh, dengan outsourcing dan lain-lain. Seharusnya pemerintah di sini harus fokus, karena bagaimanapun industri garment adalah industri apa namanya, industri nasional yang berada di Indonesia yang bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia yang masih di bawah standar kualifikasinya, karena mungkin dia lulusannya hanya SD atau SMP gitu kan. Nah, harusnya pemerintah fokus bagaimana caranya melindungi supaya kita tetap tumbuh di era globalisasi seperti ini. Misalnya soal tarif listrik yang terus naik. Seharusnya saya baru kembali dari di kota Hebei, 320 km ke utara Beijing. Itu adalah tempat pembuatan energi listrik dari matahari dan dari angin. Jadi energi listrik itu diambil dari matahari. Kalau mataharinya tidak ada karena mendung atau hujan, itu langsung dari angin. Dan kalau tidak, itu langsung bisa dikonvert ke listrik yang ada. Nah, ini harusnya bisa dipakai sebagai cara ya, kalau kita ingin menaikkan buruh, barangkali di tempat lain harus kita minimize, kita ekonomisir. Bagaimana caranya dari sektor, dari tempat-tempat lain itu dikurangin. Ya, salah satunya adalah kenaikan listrik. Gitu loh. Nah, itu sebetulnya ada cara, kenapa tidak diperkenalkan itu gitu loh. Kita beli solar heat misalnya untuk air panas kita di rumah, iya kan? Dan itu bisa berjalan sampai sekarang. Kalau misalnya mendung, dia langsung masuk ke kanal listrik biasa. Nah, ini bisa dijalankan di pabrik-pabrik sehingga dia akan mengurangi beban listriknya. Selain tidak mengganggu beban listrik nasional yang tambah hari tambah banyak rumah dan lain-lain, juga akan mengurangi kosnya. Dan kalau listrik kosnya terkurangi karena tenaga listriknya bisa menjadi lebih murah, karena ada alternatif-alternatif yang lain, itu bisa dinaikkan ke upah buruh misalnya. Pemerintah sebelum menaikkan yang satu harus dipelajari dulu yang lain sehingga tidak membebani pengusaha nasional yang notabene memberikan kontribusi kepada roda perekonomian di Indonesia. Kita baru tahu, kita betapa apa namanya, pertama kali dalam sejarah di Indonesia ya, ekspor-impor kita defisit hampir 2 miliar dolar. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Berarti apa? Berarti pemerintah tidak mampu bagaimana mereka melindungi industri nasional ya, untuk kita bisa bertahan, boro-boro bertahan karena barang-barang murah, karena memang semua yang ada di Indonesia menjadi tidak kondusif untuk diproduksi sendiri. Bawang bisa impor, bawang putih impor, lele impor, ketela impor. Coba, apa yang garam impor? Ini memalukan sekali. Berarti apa? Pemerintah sudah gagal melindungi industri nasional. Lalu, antisipasi seperti apa, Bu, yang akan dilakukan pengusaha ke depannya? Nah, salah satunya jalan saya, karena saya kembali baru dari Beijing, saya melihat dengan kepala sendiri bahwa itu bisa dijalankan. Dan itu efisiensinya luar biasa bagi listrik, kalau katakanlah karena pakai fosil ya, mereka akan tetap naik, barangkali ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah, para pabrikan yang ada di anggota ADAI, saya ingin mempromosikan ini. Dan pemerintah tidak boleh melarang karena mereka tidak mampu memberikan suplai yang murah kepada industri nasional. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Poppy Darsono. Saya Wendy Lim.